lama tersiksa, dipaksakannya berkata, dan hatiku bergetar juga karena rahasia hatinya. Mungkin salah bukan diriku, maksud hatimu sayangku. Itu hanya dalam khayalmu membuat engkau begitu. Good.